apa yang telah kau sengatkan pada jiwa bintang malam. Kini mereka takkan mampu bersyair sebelum melihat kau bercahaya. Dengar ini Luna kelam, jiwaku di genggamanmu. Bawa saja pergi kemana kau suka. Ku tak lagi membutuhkannya jika kau tak lagi ada di sini. Sejak engkau menyapaku, hatimu menjadi incaranku. Hanya sejak engkau menyapa aku, hatimu menjadi incaranku. Hanya engkau yang memiliki tatapan yang melumpuhkan dunia.